Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bersama-sama berkumpul kembali di tempat ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokah kepada kita semuanya. Amin. Kita melanjutkan membaca kitab Mahya As-Salafiyah. Sampai pada kalimat yang mana? Ada yang ingat? Wa tajridu tauhid di antara keutamaan manhaj salaf sana situ pak. Bab yang keenam, apa bukan? Bukan ya, Pak ya. Masih Qutajridu tauhid wa inkara dzalika aktsarun nas wa ulaihim alqabidun aljamar. Sampai situ? Kita telah masuk pada ucapan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin yang berkaitan tentang sifat orang-orang yang ghuraba, asing. Asingnya mereka bukan semata asing, tetapi asingnya mereka dikarenakan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah mereka menjadi asing. Nah, asingnya seperti inilah yang dimuliakan atau dipuji dalam agama kita. Wa haula'i humul qabidun 'alal jamri haqqan. Mereka itulah orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah seperti halnya orang-orang yang menggenggam bara api pada tangannya secara hakiki. Al qabidun 'alal jamri, ini tersebut dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Wa aktsarun nas bal kulluhum, kebanyakan manusia bahkan semua mereka, la'imun lahum, akan mencela mereka orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah. Karena itu akan terasa asing. Ya. Akan terasa asing. Fali ghurbatihim baina hadzal khalqi ya'uddunahum ahla syududin wa bid'atin. Maka dikarenakan keasingan mereka tatkala mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, Mereka manusia menganggap Ahlus Sunnah itu sebagai orang yang nyeleneh, atau disebut dengan Ahlu Bid'ah. Ahlu Sunnahnya malah justru dianggap oleh kebanyakan orang sebagai Ahlul Bid'ah. Wa mufaraqat li sawadil azam, dan juga dituduh Ahlu Sunnahnya itu sebagai pemecah belah umat Islam. Ini tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh kebanyakan manusia kepada dakwah salafiyah ini. Dakwah yang mengajak manusia kepada as-sunnah. Mengapa demikian? Anda perhatikan ke sini. Mengapa demikian manusia menyikapi dakwah salafiyah? Dikarenakan dakwah salafiyah ini berisikan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sehingga ia selalu mengajak kepada yang ma'ruf. Tatkala yang diajak atau yang diajarkan adalah la ilaha illallah, ya tentu mengajarkan apa? Tauhid, pengesaan ibadah hanya kepada Allah. Dengan otomatis pula pasti akan adanya nahi mungkar. Yakni mencegah manusia dari apa? Kesyirikan. Itu dakwah salafi. Sehingga banyak pihak-pihak yang tidak terima dengan dakwah ini. Karena dianggap oleh mereka nyeleneh. Berbeda dengan kebiasaan. Atau dituduh merubah budaya yang ada. Padahal dakwah salafi ini mengajar kepada tauhid dan secara otomatis mencegah dari syirik. Demikian pula dakwah salafi ini, ketika dakwah salafi ini mengajak manusia kepada sunnah yang ada pada kalimat asyhadu anna muhammadan rasulullah, di situ otomatis akan mencegah dari lawannya, yaitu bid'ah, agar supaya manusia memurnikan ittiba' hanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, bukan kepada yang lain. Secara otomatis dakwahnya adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bahasanya tasfiyah dan tarbiyah, mendidik kepada yang baik dan membersihkan dari yang mungkar. Maka hal ini pun menyinggung banyak pihak. Banyak orang yang tidak terima, tersinggung mereka dengan dakwah ini. Karena pada mereka terdapat bid'ah yang kita peringatkan. Sehingga mereka menuduh dakwah salafiyah ini sebagai dakwah pemecah belah umat. Karena sebentar mengatakan ini bid'ah, sebentar mengatakan ini sesat, jauhi, hindari, sebentar. Kenapa sebentar seperti itu? Ya dikarenakan bid'ah itu 72 golongan. Sangat banyak. Yang harus diingatkan manusia dari bid'ah itu sejumlah 72 golongan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau seandainya mau disebutkan hati-hati dari bid'ah, dari bid'ah, dari bid'ah, dari bid'ah sampai 72. Seperti itu prakteknya. Maka mereka pun menganggap dakwah ini sebagai dakwah yang memecah belah umat, dan mereka pun bersepakat untuk melawan dakwah salafiyah. 73 golongan yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wasalam, kullu fi nar illa wahidah, 72 dalam neraka, yang satu masih dalam surga. 72 itu muslimin. Masuk neraka dikarenakan bid'ah, bukan dikarenakan kekafiran, bukan dikarenakan kesyirikan. Maka secara otomatis satu melawan 72. 72 ini masing-masingnya berbeda-beda. 72 warna beda-beda antara mereka. Tetapi mereka sama dalam hal berbeda dengan dakwah salafiyah. Sehingga 72 itu antara mereka saling centrang perenang, tidak ada yang sama 72 tersebut. Masing-masing ada ciri khasnya masing-masing. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok-kelompok itu memiliki ciri khas yang mereka berbangga dengan ciri khas itu. Tetapi mereka bisa bersatu ketika menghadapi dakwah as-salafiyah. Sehingga jangan heran kalau bid'ah bisa bersatu. Ya bisa bersatu. Hajuri yang begitu keras bisa bersatu dengan Umayyah. Anak buahnya Ali Hasan bin Hamid al-Halabi. Hajuri, Haddadiyah, orang yang anti-anti dan keras sekali. Bisa berkumpul bersama mereka sururiyun. Yang segalanya boleh. Aneh. Karena dalam rangka apa? Memusuhi dakwah salafiyah. Ada satu kepentingan yang sama. Yaitu melawan dakwah salafiyah. Antara mereka centrang perenang. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau sangka mereka itu bersatu. Padahal hati mereka centrang perenang. Tahu centrang perenang? Bahasa Indonesia apa ya? Carut marut. Haiwa. Sehingga jangan asing. Kalian menganggap, dakwah ini kok berat. Dakwah ini kok susah. Dakwah ini kok menghadapi banyak pihak. Ya, itu min sunnatillah. Kalau anda ingin jadi salafi, harus memiliki jiwa sabar dalam menghadapi itu semuanya. Apalagi sebagai da'i. Anda ingin menjadi da'i salafi, anda harus menyebarkan yang hak dan memberikan peringatan dari yang batil. Walaupun tentunya ada resiko di sana. Resiko dibenci, resiko dimurkai, resiko dituduh, resiko macam-macam. Hadapi itu semuanya, karena itu adalah bagian dari sunnatullah. Sabar di atasnya. Karena itu Nabi menggambarkan, orang yang memegangi dakwah salafiyah, dakwah sunnah, itu panas rasanya. Seperti kalqabid alal jamr. Seperti orang yang memegang bara api. Balil Islamul haqqul ladhi kana alihi Rasulullah alaihi salatu wassalam ashabuhu. واليوم أشد غربة منه في أول ظهوره. Bahkan Islam yang hak yang dibawa oleh Nabi SAW dan para sahabatnya itu di hari ini lebih asing, أشد غربة منه, lebih terasa asing daripada di awal munculnya Islam. Jadi di awal munculnya Islam asing. Di tengah-tengah siapa? Musyrikin, Quraisy. Di mana Nabi 13 tahun di kota apa? Mekah mendakwahkan Islam asing. Tetapi Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman sekarang, yang di zamannya Imam Ibnu Qayyim, apalagi di zaman kita sekarang ini 2019 yang sebentar lagi berpindah 2020. Lebih terasa asing daripada di zamannya Imam Ibnu Qayyim. Di zamannya Imam Ibnu Qayyim itu sudah terasa lebih asing daripada di zaman awal-awal munculnya Al-Islam. Mengapa demikian? Karena Islam itu muncul di kalangan orang-orang yang musyrikin Quraisy, asing di waktu itu, ya lumrah-lumrah bae pak, wong tauhid diajarkan di tengah-tengah musyrikin, ya asing, otomatis langsung bertolak belakang. Tetapi itu kan di kalangan kaum musyrikin, wajar-wajar saja. Yang tidak wajar itu sunnah Nabi terasa asing di kalangan kaum muslimin itu sendiri. Kan nganeh-nganeh. Masa sunnah Nabi asing di kalangan kaum muslimin? Iya. Dalam keadaan mereka muslimin. Dalam keadaan mereka menyembah Allah, nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi begitu diajarkan al-Islamul haq alladzi kana alaihi Rasulullah wa sahabuhu, Islam yang benar-benar Islam yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya, itu akan nampak terasa asing. Dimungsuhi oleh siapa? Muslimin. Didemo oleh siapa? Muslimin. Dihentikan, dibubarkan oleh siapa? Muslimin. Aneh. Dalam keadaan kita mengajarkan cinta Rasul, mereka juga cinta Rasul. Tapi mereka mengerahkan massa untuk membubarkan talim-talim. Aneh. Ada apa dengan kalian? Dan ada apa dengan kita? Padahal sesama apa? Muslimin. Tak lain dikarenakan kita ini mengajarkan yang sunnah. Alladzi kana alaihi Rasulullah sabuhu. Ajaran yang Rasulullah dengan para sahabatnya lakukan. Itulah dia yang menyebabkan mereka tidak bisa menerima. Kalau kita berislam mengajarkan seperti yang mereka ajarkan, adem ayem, tentrem baik, tidak perlu mentahdir, tidak perlu memperingatkan dari bid'ah, kemahripah, loh jinawi, damai santosa, ya orang namung suwe pak. Kabeh-kabeh orang suka sama kamu karena kamu bisa di sana, bisa di sini, bisa di mana-mana. Ngonek wis konangan gerdi digebuk. Hadirin yang kemuliaan. Dakwah salafiyah tidak bisa dibawa seperti itu. Jikalau Anda ingin menjadi seorang salafi, konsekuensinya adalah mewujudkan syahadatain. Tidak memberikan ruang bagi kesyirikan. Dan juga tidak memberikan kelonggaran bagi kebid'ahan. Diserukan yang hak dan dibantah yang batin. Itu dakwah salafi. Sehingga berat jadi da'i salafi. Kalau antum mau bercita-cita menjadi da'i salafi, berat lah. Berat dari sisi ilmiah. Harus engkau kuasai agar jangan salah dalam berbicara. Itu berat tersendiri. Berat lagi dalam menghadapi musuh-musuh yang mengincarmu. Khawarij mengincarmu. Syiah mengincarmu. Sufi mengincarmu. Terus. Selama engkau di atas al-haq, akan berhadapan dengan mereka. Dikatakan Imam Ibnu Qayyim di kalimat yang awal tadi. Di baris yang pertama. Di alinea ini beliau mengatakan, aktsarun nas bal kulluhum laimun lahum. Bahkan, kata beliau, kebanyakan manusia, bahkan semua manusia akan mencela orang-orang yang di atas sunnah. Sing jenenge wong niku kepengen dipuji napa dicela, Pak? Ini dipuji, dialem. Nek dicela mboten gelem, Pak. Tetapi bagi seorang salafi, dicela dikarenakan dia mengikuti sunnah, bukan dikarenakan kesalahan dia melanggar syariat, dia akan sabar dalam menghadapinya. Adapun kalau seorang di antara kita melanggar syariat Allah, kemudian dicela, itu kesalahanmu. Karena memang kehinaan itu akan ditimpakan bagi mereka-mereka yang melanggar aturan syariat. Kita dihinakan tetapi kita memegangi sunnah, itu hal yang ringan. Walaupun itu berat, tapi itu ringan dikarenakan ittiba'us sunnah. Wa in kanat adamu wa rusumul zahiratu masyuratun ma'rufah. Walaupun tanda-tanda Islam dan ciri-ciri Islam itu nampak dan sangat terkenal dan diketahui di kalangan kaum muslimin, tanda-tanda Islam nampak. apa agamamu? Islam. Syahadatain, sholat, puasa, nampak. Tetapi begitu diajarkan yang sunnah, diingkari oleh mereka. Ini ajaran baru, padahal sunnah. Dianggap oleh mereka ajaran apa? Baru. Oh, kianu anyar ke. Apa maning ke. Pancen wong jenggoten anana baik. Nah. Itu yang mereka sebutkan. Begitu didakwakan dakwah salafiyah, protes. Tolong hentikan. Jangan merubah tatanan kehidupan kami. Lah tatanannya siapa? Bid'ah. Tatanan-tatanan kehidupan yang penuh dengan kebid'ahan. Diminta oleh mereka jangan disinggung. Dakwah salafiyah dengan hikmah, penuh ilmiah, dudukannya hak sebagai hak, yang batil sebagai batil, tidak diam, tapi dengan cara yang baik, disampaikan pelan-pelan. Nah, di antara mereka memahami dan menerima, dan di antara mereka menolak dan tetap di atas al-hawa. Maka mereka akan membenci dakwah salafiyah ini. Al-Islamul hakiki gharibun jiddan. Maka Islam yang hakiki, yang sesuai dengan bimbingan Nabi SAW dan para sahabatnya, itu sangat aneh, sangat asing di kalangan kaum muslimin. Wa ahluhu ghuraba'u ashadda al-ghurbati bainan nas. Dan orang-orang yang memeganginya, ahlul Islam al-hakiki, orang yang beragama dengan Islam yang sebenarnya, mereka syadul ghurbah adalah manusia yang paling asing di kalangan manusia yang lain. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Yani selesai ucapan Imam Ibnul Qayyim. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya berikan contoh hal yang mudah dan ringan, tetapi di masyarakat dianggap hal yang jelek dan buruk, padahal itu sunnah. Persentasinya antara orang yang menerima dengan orang yang menolak, lebih banyak yang menolak. Apa itu? Celana di atas mata kaki. Kalau di sensus, yang setuju dengan yang tidak setuju, yang mengamalkan dengan yang tidak mengamalkan, lebih banyak yang tidak mengamalkan. Bahkan banyak yang membenci, bahkan yang menyangka itu adalah ciri-ciri teroris. Ini contoh ghurbah. Ini contoh asingnya sunnah Nabi dalam satu poin ini. Di kalangan tengah-tengah manusia yang sangat banyak. Apalagi mencuat kemarin berita cadar dan celana cingkrang atau cungklang adalah ciri teroris dan hendak dilarang. Siapa yang melakukannya maka akan mendapatkan sanksi. Oh, sudah panas negara ini. Masyarakatnya gunjang ganjing. Karena apa? Ghurbah. Itu tak lain karena ghurbah. Asingnya sunnah di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat yang mayoritasnya adalah apa? Muslimin. Muslimin. Aiyah, hai kaum musliminnya. Alhamdulillah kita tidak menganggap asing sunnah Nabi pada diri kita. Bahkan kita senang dan suka mengamalkan sunnah Nabi pada diri kita. Itu taysir min Allah. Kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kita masuk bab baru. An-Nuqtatur Rabi'atu, bab yang keempat. Hukmu tiba'i wal intisabi ila salafiyah. Hukum mengikuti dan bersandar kepada dakwah salafiyah. Aku katakan, kullu muslimin yastaqbilul qiblata yusalliya lillahi fardhan aw nafla la budda wa ay yaqra fatihatal kitab a'ni suratal fatihah wa hiya ruknun min arkani salati wa fiha qaluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Aku katakan, ini Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari, setiap muslim menghadap ke arah kiblat untuk salat, menghadap kepada Allah yang fardu maupun yang sunnah, dia pasti membaca Fatihah kitab, yakni surat Al-Fatihah. Karena itu adalah rukun dari rukun-rukun ibadah salat. Di dalam surat Al-Fatihah terdapat kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Maksudnya adalah yadlubu minallah. Dia yang sholat tadi meminta kepada Allah ayyahdiyahu siratal mustaqim, agar Allah membimbing dia menuju jalan yang lurus. Lakin ma huwa hadha siratal mustaqim alladhi natlubu Allah yahdiyana ilaih. Akan tetapi, apakah siratul mustaqim itu yang kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada kita menuju siratul mustaqim itu? Apakah siratul mustaqim itu? Hadirin yang dimuliakan, lihat ke sini. Muslimin, mereka pasti sholat. Karena itu adalah hal yang fardu. Tapi ada yang muslim enggak sholat. Itu bukan pembahasan kita. Yang kita bahas muslimin. Karena orang yang tidak sholat hukumnya ada pembahasan. Setiap kita membaca ihdinas siratal mustaqim, mengapa mereka masih di atas bid'ah? Padahal yang mendina ya ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ning kok tetap nang bid'ah bae ya. Pripun iku, Pak? Karena dia tidak memahami apa itu siratal mustaqim. Hanya sekedar bacaan tanpa makna. Tidak menghayati, tidak mengerti. Bahkan mungkin dia ketika membaca ihdinas siratal mustaqim tidak ada sisi nilai pengharapan dan permohonan. Si penting baca balas, anu lagi sholat ya. Rukunnya dibaca. Kamu minta apa kepada Allah? Tidak tahu saya. Yang penting saya baca. Banyak orang seperti itu. Apalagi mengerti makna siratul mustaqim. Karena itu ahlul bid'ah, ad-dalalah, mereka menyangka diri mereka lah yang di atas siratul mustaqim. Tanyakan kepada mereka, ahlul bid'ah, jenengan itu di atas siratul mustaqim atau di atas jalan ke neraka jahim? Kamu nuduh saya salah. Baru ditanya saja sudah marah-marah, Pak. Baru ditanya. Kenapa? Karena dia yakin jalannya adalah siratal mustaqim. Kok tidak ditakoni? Kok sih jeleng apa mengaku? Malah dicungi. Kepelan kok dengan saru ditakon. Kenapa? Karena mereka yakin siratul mustaqim ada pada mereka. Apa itu siratul mustaqim? Butuh kita untuk mengetahuinya. Faqala syaih, lama adakan al-jawab. Jawabnya adalah, sampai pun kita juga belum tahu, belum tentu tahu apa itu jalan yang lurus. Karena itu penting kita baca ini. Saya baca dengan cepat, waktu kita tinggal sedikit. Taqarabat ibaratu alil ilmi fi ma'nah wa ikhtasarahu lak al-imam Abu al-Ali ar-Riyahi rahimahullahu ta'ala. Faqad akhraj al-imam Ibn Jarir fi at-tafsir bi sanadin hasanin anna Hamzah bin Mughirah qala sa'altu Abu al-Ali an qali Allah jalla wa ala ihdinas siratal mustaqim qala huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu min ba'dihi Abu Bakr wa Umar qala fataytu al-hasana فأخبرته بذلك يعني ما رأيك فقال صدق ونصح. Jawabannya adalah ungkapan para ulama taqarabat hampir serupa pembahasan mereka dalam makna siratul mustaqim. Hampir semakna. Al-Imam Abu Al-Aliyah telah meringkaskan bagimu makna siratul mustaqim itu. Sungguh Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau telah menyebutkan dengan sanad yang hasan sampai kepada Hamzah Ibn Mughirah. Orang ini, yakni Hamzah Ibn Mughirah, mengatakan, aku pernah bertanya kepada Imam Abu Al-Aliyah Ar-Riyahi. Abu Al-Aliyah seorang tabi'in. Alilai tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, ihdina siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siratal mustaqim itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu dan dua sahabatnya min ba'dihi setelah beliau Abu Bakrin wa Umar. Qala kemudian Hamzah bin Mughirah mengatakan, Fatihatul Hasana, aku pun datang ke Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang alim di zaman tabi'in. Fakhbartu bidalik, aku beritahukan tentang ucapan Al-Imam Abu Al-Aliyah Ar-Riyahi tatkala menafsirkan Siratul Mustaqim, huwa Rasulullah wa sahibahu. Ya'ni ma ra'yuka, apa pendapat Imam Al-Hasan Al-Basri tentang ucapan Al-Imam Abu Al-Aliyah tadi? Qala Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, sadaqa, sungguh telah benar. Wa nasaha, dan sungguh telah menasihati umat. Hadirin yang mekat, ini tafsiran langsung menyebutkan contoh siapakah orang yang sudah di atas siratal mustaqim. Siapa orangnya? Hah? Langsung to the point, Rasul dan sahabatnya, Abu Bakar dan Umar yang memimpin para sahabatnya, itu siratal mustaqim. Maknanya kalau kita mengikuti jejak langkah Rasul dan para sahabatnya, kita di atas siratul mustaqim. Dengan demikian, ahlul bid'ah itu tidak di atas siratul mustaqim, dikarenakan ahlul bid'ah itu menyelisihi Rasul dan para sahabatnya. Apa buktinya? Buktinya adanya bid'ah di tengah-tengah mereka. Kalau betul-betul ittiba'u sunnah dan mengikuti para sahabat, tidak akan ada bid'ah pada mereka. Kita ini bagaimana, Pak? Sudahkah kita di atas siratal mustaqim? Koreksi kita masing-masing. Loh, ya saya kan salafi. Betul Anda salafi. Tapi kalau tidak mendalami, bisa jadi salafi hanya sekedar pengakuan belaka. Ternyata masih ada pelanggaran, penyelisihan, kesesatan akibat kita masih kurang ilmu. Bisa dipahami hadirin? Ya. Salafi, wong kabe-kabe bisa ngaku salafi, Pak. Wah, aku salafi. Ninglah, kaisana bid'ah, wah aku nurut ngerti. Loh. Ada kalanya sudah dia ngerti itu salah tapi nekat. Ya menlah. Bid'ah-bid'ah yang penting salafi. Waduh. Ini orang mengkaburkan makna salafi. Dengan alasan salafi itu tidak bisa diklaim hanya pada satu kelompok saja. Semuanya juga bisa salafi. Tapi ada bid'ahnya juga tidak apa-apa. Karena salafi itu tidak mesti harus 100%. Namanya orang ada salahnya. Waduh. Jadi rancu pembahasannya. Oh berarti boleh ya salafi tapi juga ahli bid'ah. Oh boleh. Yang penting Anda salafi walaupun bid'ah. Ya, tapi jangan teman-teman bid'ah. Wah, paling digitukan wak. Ya. Yang pada ujungnya, walaupun bid'ahnya teman, Anda salafi. Seperti ucapannya siapa? Ali Hasan Abdul Hamid Al-Hanabi. Dalam situsnya dia, kullas salafiyin. Semua pihak itu salafi. Walaupun dia alul bid'ah kaya apapun. Itu situsnya dia. Kullas salafiyin. Kullan, yani semua pihak, mau sufinya, ikhwaninya, ibadiyahnya, khawarijnya, siapapun dia, dia salafi. Udah ada anak-anak main di mobil itu, mau diperingatkan, Pak. Mau nanti ada kerusakan, orang tuanya menanggung itu. Sudah lewat belum pembahasan di Al-Ihtifal? Sudah ya? Sudah. Balangi karsem sepira ora kena mobil pecah. Karsem paling mahal itu, Pak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Turid ayyahdiyakallahu siratal miskin falzam sunnata rasulillahi alaihi salatu wassalam walzam sunnata sahabihi wa tariqata sahabim ba'dihi wa ala rasimul khulafir rasyidun wa ala rasim Abu Bakr wa Umar. Syekh Abdullah Bukhari melanjutkan ucapannya, apabila engkau menginginkan agar Allah memberikan hidayah kepadamu menuju siratal miskin, maka berpegang teguhlah engkau dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berpegang teguhlah engkau dengan sunnah para sahabat-sahabatnya dan jalannya para sahabat-sahabat yang datang setelah Nabi, wala rasihim, yang memimpin para sahabat adalah para khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, wala rasihim, dan yang memimpin para khulafa itu adalah Abu Bakar dan Umar. Yaqul al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Damut Ta'wil, liannahu sallallahu alaihi wasallam ala siratil mustaqim fasaliku sabilihi saliku siratallahi al-mustaqim la mahalata. فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت. Berkata Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Liudamut Ta'wil, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah orang yang dipastikan di atas siratal mustaqim, maka siapapun orangnya yang menempuh jalannya beliau, dialah yang menempuh siratallahil mustaqim, jalan Allah yang lurus. La mahalata, itu hal yang pasti. Itu hal yang pasti. Nabi seorang yang di atas siratal mustaqim. Siapapun yang mengikuti jalannya Nabi, maka dialah pula yang berjalan di atas siratal mustaqim. Fayajibu alaina tiba'uhu, maka wajib bagi kita untuk mengikutinya. Walwukufu haythu waqaf, dan berhenti di saat Nabi berhenti. Wasukut, dan diam dari hal-hal yang Nabi diam. Ittiba' itu ayo muslimin bukan hanya pengakuan saya mengikuti Rasul, bukan. Bukan hanya sekedar pengakuan. Antum pondoknya apa? Apa sini pondoknya? Al-Ittiba'. Bukan hanya sekedar nama. Kalau sekedar nama orang bisa, saya mengikuti Rasul, hatta al-bid'ah, mengikuti Rasul kata mereka. Tetapi di sini disebutkan dua contoh ittiba', al-wukuf haitsu waqaf. Hendaknya engkau berhenti di mana Rasulullah berhenti. Orang mengikuti itu bak layaknya kita berjalan. Nabi berjalan, kita berjalan seperti jalannya Nabi. Nabi berhenti, kita pun berhenti. Itu ittiba. Yani muwafaqatud dalil. Cocok dengan dalil Al-Qur'an wa Sunnah. Allah berfirman apa? Itu adalah kita. Kita berbicara seperti apa yang Allah firmankan. Nabi bersabda apa? Maka kita seperti Nabi dalam berucap. Nabi diam, kita diam. Tidak melebihi pembahasan. Itu namanya apa? Al-ittiba. Itu bukti kalau engkau ittiba Rasul. Kalau hanya sekedar ittiba, ittiba, ittiba, semua orang bisa. Ittiba Rasul ternyata bergabung sama sururi. Ittiba sebelah mana? Ittiba Rasul. Ternyata murid-muridmu dari kalangan Raja'iyun dan Khawarij. Dibiarkan ada padamu. Kamu ittiba Rasul sebelah mana? Rasul mengatakan mereka kilabun nar. Malah bersamamu. Jangan-jangan engkau juga kilabun nar. Karena al-jalis janis. Orang yang duduk sejenis. Orang yang berduduk-duduk itu adalah sejenis. Na'udzubillah min dzalik man tasyabba biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang bertasyabbuh dengan satu kaum maka dia bagian dari mereka. Hakadza qaumul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang ditonjolkan hal lucu yang tidak ada syariatnya. Ini ciri kami. Salafi kami cirinya pakai peci hitam. Kayak gitu jadi ciri. Cirinya sufi. Lalu negeri kita orang yang memakai itu adalah sufi. Anda mutasyabih dengan mereka. Jadi satu sisi mereka memakai kolansia seperti itu dalam rangka supaya bisa diterima. Dalam kenyataannya mereka menjadi musuhnya sufi. Dalam hati mereka, kenapa kalian memusuhi kami? Toh kami kan sudah sama pecinya dengan kamu. Peci jadi ciri khas. Semut saja ketawa, Pak. Itu bukan sesuatu yang harus dipegangi. Itu hal yang mubah. Bukan hal yang ala dalil, ala sunnah. Tetapi mereka begitulah. Tatkala menelisih sunnah, maka muncul keanehan-keanehan. Qala Syekh Utsman Taimiyah fi Bada'il Fawaid. Wah, ini panjang, Pak. Enggak bisa sekarang. Insyaallah di pertemuan akan datang satu bulan lagi insyaallah kita akan bacakan ucapan dari Imam Ibnul Qayyim tentang apa itu Shiratal Mustaqim, apa isinya itu. Insyaallah di bulan yang akan datang. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya semuanya, lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.